Mas Monata tak berdaya, Elsa Safira, spesial untuk pemuda Canggih dan rekan-rekan Poeng untuk Anda semuanya. Persatuan Rantau Pucak Wangi Korea, deh. Makanya matanya sipit-sipit kayak orang Korea. Oh. Kecuali Sito, sing iki yoga yo, woga. Soal lagu spesial buat Pucak Wangi dari Cinta ya. Sudah kehendak takdir. Tepuk tangannya yang meriah sekali buat Puing. Terima kasih. Jogetnya asik. Jempol buat semuanya. Tak Berdaya sudah saya bawakan Mas Bram. Cocok lah. Iya. Enggak, judul lagunya sama Elsa sama kita cocok. Cocok gimana? Kita udah tiada berdaya. Sudah tidak berdaya lagi, saya tahu. Tenaganya maksudnya. Oh iya, saya kira saya tahu berdaya. Walaupun Mas Bram sudah dijodohkan, saya rela. Oh yang bener. Iya wes, kenapa? Bukan aku yang dijodohin. Siapa? Anak aku. Oh anaknya.